Thumma dzakara rajulan, Nabi mengisahkan seorang lelaki, ya, yutilu safara, melakukan perjalanan panjang, asy'atha aghbara, sampai rambutnya berantakan, pakaiannya kumal, gitu kan? Yamuddu yadayhi ila as-sama', tangannya diangkat ke langit. Dia menangis, ya, maka kata Nabi, anna yustajabu lidzalik, mustahil doamu bisa dijawab, mustahil bahasanya. Bagaimana bisa dijawab, ya? Famat'amu haram, makanannya haram, mashrabu haram, minumannya haram, ya? Ma'af malbasu haram, pakaiannya haram, wa wudhiya biharamin, dan keluarganya diberikan makanan perangkat yang haram. Dalilnya di Quran surah 3 Ali Imran ayat 37. Posisi paling kiri sebelah bawah itu, ya. Nabi Zakaria punya mihrab. Punya mihrab, ya. Di ayat 38 dan 39-nya, posisi paling kanan sebelah atas. Itu punya. Dan mihrab hebatnya itu untuk bisa mempercepat doa dikabulkan. Jadi kalau Anda ibadah dengan benar di situ, itu doa cepat dikabulkan, ya. Kan saya pernah katakan dulu, ya. Nabi Zakaria diberikan ujian oleh Allah, sudah puluhan tahun sepuh, rambutnya beruban, fisiknya lemah. Istrinya divonis secara medis monofos dan mandul, mustahil punya keturunan. Tapi beliau beribadah di mihrabnya, mohon pada Allah dalam berdiri dalam salatnya. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di sana di mihrabnya Nabi Zakaria bermohon kepada Tuhannya, ya Allah, mohon anugerahkan keturunan dari sisimu. Orang lain mengatakan mustahil saya punya anak, engkau pasti dengar doa saya. Kalau saya sudah bermohon kepadamu belum dikabulkan, kepada siapa lagi saya mesti minta? Engkau yang Maha mendengar. Ya, kalau yang Maha mendengar saya tidak mengabulkan, siapa lagi yang mesti saya tuju? Maka setelah selesai doanya, sedang berdiri di mihrabnya, masya Allah, fanadat fil malaikat wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka turun seketika malaikat menyampaikan kepada beliau saat itu di mihrabnya, sedang sholat, ya, sedang berdoa. Ya, kata malaikat, annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, Anda akan punya anak namanya Yahya. Yahya artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim perempuan yang menopause dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah tidak ada yang mustahil, jadi dan hidup dia. Ibu bikin mihrab di rumah, tidak harus luas, sebentangan saja ada, kan? Tapi jangan dicampur dengan yang lain. Salatnya di situ, zikirnya di situ, berdoanya di situ. Masa ya Allah tidak mengabulkan? Kalau benar tidak ada haram masuk ke dalam diri masing-masing, nah itu insya Allah doa cepat terkabul. Kecuali maaf, ya, punya mihrab cuman sajadahnya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, makanan haram, itu sampai kapanpun selama yang haram yang masih ada dalam tubuh nggak akan dijawab doanya, nggak dijawab, ya. Susah itu, ya. Hadis Muslim nomor hadis 1015 1015, bisa dilihat juga di Al-Arba'in An-Nawawi, ya. Al-Arba'in An-Nawawi yang nomor hadis ke-10 itu, korelasi antara makanan haram, ya, dengan terkabulnya doa. Thumma dzakara rajulan, Nabi mengisahkan seorang lelaki, ya, yutilu safara, melakukan perjalanan panjang, asy'atha aghbara, sampai rambutnya berantakan, pakaiannya kumal, gitu kan? Yamuddu yadayhi ila as-sama', tangannya diangkat ke langit. Di syarat pertama doa cepat dikabulkan dalam safar. Antum kalau umrah, ya, haji, nengok orang tua ke kampung halaman yang jauh dengan pesawat tuh banyak doa, doa cepat dikabulkan. Mengangkat tangan lebih cepat dikabulkan dibanding yang diam. Dibanding yang diam, tapi nanti ada adabnya. Kapan mengangkat, kapan menurunkan, kapan satu jari, kapan banyak, tuh ada ketentuannya. Yang terakhir, fayaqulu, dia mengucapkan, ya Rab al asmaul husna. Diawali dengan al asmaul husna. Ya, makanya kita belajar fikih al asmaul husna. Itu kalau cepat dipahami, itu cepat dikabulkan. Dia melakukan ketiganya. Seharusnya 6 kali lebih cepat. Dia menangis. Ya, maka kata Nabi, anna yustajabu lidzalik. Mustahil doamu bisa dijawab. Mustahil bahasanya. Bagaimana bisa dijawab? Ya, famat'amu haram, makanannya haram, mashrabu haram, minumannya haram, ya? Ma'af malbasu haram, pakaiannya haram, wa wudhiya biharamin, dan keluarganya diberikan makanan perangkat yang haram. Maka bisa enggak Anda terbayang? Ya, suami, hati-hati, jangan bawa yang haram, ya. Jangan bawa yang haram. Anda berikan pada anak itu mencegah kebaikan banyak hal, susah nanti. Ya, anak makan yang haram, ibu makan yang haram, istri makan yang haram, kerabat makan yang haram, pembantu makan yang haram. Masya Allah, ya, doa enggak dijawab. Kalau itu nggak tobat sampai di akhirat nanti, itu ke neraka masuk bareng-bareng tuh. Ya, kalau imannya tidak ada, amal baiknya tidak ada, dosanya menumpuk di situ, itu bahaya. Ya, bahaya. Karena itu coba bikin mihrab, ibu bisa lakukan di mihrabnya, tunaikan ibadahnya. Dan cuman ibadah aja, jangan dicampur dengan yang lain. Ya, termasuk sekarang ada handphone macam-macam, ya, terima handphone keluar, apalagi urusan dunia, ya. Nggak usah bikin status, ya, foto mihrabnya ceklik, ya, sedang ibadah di mihrab, terus di-upload. Ngapain, ya? Nggak ada kepentingan, ya. Terakhir barangkali.